Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda wattaba'a farahu ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Ibnu Katsir tentang penjelasan surat Al-Mujadilah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sebelum kita melanjutkan pada ayat yang kelima, kita sampaikan terlebih dahulu beberapa faedah-faedah dari empat ayat pertama dari surat Al-Mujadilah. Dari empat ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama yaitu penetapan sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar. Demikian juga Allah berfirman, wallahu yasma'u tahawurakum. Allah mendengar perbincangan kalian berdua, yaitu Nabi dan wanita Khawlah. Ya, demikian juga firman Allah, inna allaha sami'un basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka di dalam ayat ini, ayat yang pertama saja, terdapat tiga dalil yang menunjukkan bahwa Allah SWT punya sifat mendengar. Dan ini wajib kita tetapkan sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu menetapkan setiap sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Dan ini adalah akidah yang harus kita pegang dalam masalah al-asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap Allah menetapkan di dalam Al-Qur'an atau Rasulullah SAW menetapkan dalam hadisnya yang sahih, wajib bagi kita untuk menetapkannya sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tidak boleh menyerupakannya dengan makhluk, karena tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala apapun dan siapapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini bantahan bagi orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini bantahan bagi orang-orang yang mengingkari sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, dan menarik di dalam ayat ini Allah menetapkan bahwa Dia mendengar dan melihat. Padahal Allah Subhanahu wa taala tahu juga bahwa makhluk juga mendengar dan melihat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa persamaan nama tidak mesti persamaan sifat. Yakni Allah mendengar, makhluk juga mendengar, Allah melihat, tapi makhluk juga melihat. Tapi di sana ada perbedaan yang jauh antara pendengaran Allah, penglihatan Allah dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Ya. Seperti disebutkan dalam hadis Aisyah, pendengaran Aisyah ya, ketika mendengar percakapan antara Nabi dengan Haulah, dan itu ada di rumahnya, di kamarnya, Aisyah dekat di situ aja, enggak betapa dengar. Ada sebagian dengar, ada sebagian enggak. Berbeda dengan pendengaran Allah. Qad sami'a Allah, Allah mendengar. Sungguh. Demikian juga kalau kita mendengar omongan orang, ya, banyak sekaligus, ini ngomong, ini ngoceh, ini. Kita udah enggak fokus. Ya, kita enggak akan fokus. Kalau nyimak, misalkan ada orang ngaji, nyimak 10 orang sekaligus, enggak bahkan bisa. Ya. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semua manusia berbicara dalam waktu yang sama, satu waktu, Allah Subhanahu wa taala mendengar. Apapun bahasanya, bagaimanapun suaranya, lirih maupun keras, semuanya Allah Subhanahu wa taala mendengar. Ini memberikan faedah penting bagi kita agar kita lebih hati-hati di dalam berbicara. Ya, agar kita lebih berhati-hati di dalam berbicara. Karena ucapan kita semuanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya bagi kita untuk memahami nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semakin memahami nama dan sifat Allah, kita akan semakin cinta kepada Allah. Dan siapa yang semakin cinta kepada Allah, maka dia akan semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berilmu. Kata para ulama ussalaf, man kana lillahi a'raf kana billahi ahwaf. Siapa yang semakin ngerti tentang Allah, maka dia akan semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah hendaknya bagi manusia untuk ya curhat, mengadu, mengeluh itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari ayat yang pertama, watashtaki ilallah, dan wanita tersebut yaitu Haulah binti Sa'labah, ya, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluh kepada Allah, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini faedah penting bagi kita. Ya, tatkala kita dihampiri permasalahan apapun dalam hidup ini, dan manusia enggak ada yang lepas dari cobaan, permasalahan, problematika, baik itu dalam masalah rumah tangga, baik itu dalam masalah pekerjaan, ekonomi, baik itu masalah kesehatan ataupun masalah yang lain, ya, apapun masalah yang menimpa kita, hendaknya bagi kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah satu-satunya yang ya bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Hanya Allah satu-satunya yang akan bisa menyelesaikan segala permasalahan kita. Banyak manusia pada zaman kita sekarang, ketika terjadi permasalahan, dia lebih mengadu, mengeluh, curhat sama manusia, tapi lupa untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Yakub alaihi salam tatkala mendapatkan ujian, cobaan, maka dia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya mengadu penderitaanku, kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun masalah yang terjadi pada kita, jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Gelar sajadah, angkat tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah di situ kita akan mendapatkan energi, kita akan mendapatkan nutrisi, kita akan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesalahan yang sangat fatal tatkala seorang mendapatkan permasalahan, malah dia jauh dari Allah. Ya, dia malah jauh dari Allah, dia malah frustasi, malah bergelimang dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menyangka, dia mengira itu bisa menyelesaikan persoalannya, tetapi ternyata ya menjadi masalah bertambah. ya, mengatasi masalah, pinginnya tanpa masalah, tapi ternyata mengatasi masalah bertambah masalah. Yang ketiga, di antara faedah dari ayat yang mulia ini, hendaknya bagi kita apabila terjadi permasalahan, hendaknya bertanya kepada para ahlul ilm. Ya, tatkala terjadi permasalahan, problematika pada diri keluarga Sa'labah, Khawlah binti Sa'labah, apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi pada dirinya, dengan harapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan petunjuk, dengan harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan ilmu kepadanya, ya, atas segala permasalahan yang dihadapinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikr, ya, orang-orang yang berilmu, jika kalian tidak tahu. Jadi enggak usah malu-malu kalau kita ada permasalahan, ya, daripada disimpan sendiri jadi beban, tanyakan kepada ustaz yang terpercaya, yang ngerti tentang agama, sehingga kita akan mendapatkan apa? Ya, solusi. Kita akan mendapatkan nasihat, kita akan mendapatkan bimbingan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini menurut Al-Qur'an begini. Oh, ini menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begini. Sehingga kita mendapatkan apa? Sinar. Kita akan mendapatkan cahaya tentang permasalahan. Dulu, ya, banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memiliki permasalahan, maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat, misalkan Ummu Yahya, ya, nikah dengan Abu Yahya. Setelah nikah, ternyata ada seorang budak wanita mengatakan, "Qad arba'tukuma." Saya nyusui kalian berdua dulu. Jadi kalian itu adalah saudara persusuan. Kalau saudara persusuan berarti mahram, enggak boleh nikah. Ini masalah ini. Ya, ini masalah. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Yahya? Maka dia langsung, ya, menunggangi kudanya pergi ke kota Madinah, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya tentang permasalahan yang terjadi. "Gimana ya Nabi? Saya sudah kadung nikah sama Abu Yahya. Ini datang ada seorang wanita ngaku bahwasanya dia menyusui kami berdua." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling, tapi terus dikejar oleh Abu Yahya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa waqad qalat?" Gimana lagi? Dia sudah ngaku menyusui kalian berdua, berarti kalian adalah, ya, saudara persusuan, mahram, berarti harus cerai. Ya, akhirnya cerai. Terus kadung nikah ini. Ya, kadung sayang, udah kadung cinta, tapi karena tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun menceraikan. Ya, begitu para sahabat. Kalau sudah dapat jawaban dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, nah, nurut, walaupun mungkin enggak sesuai dengan hawa nafsunya. Maka ini pelajaran penting juga bagi kita. Kalau kita nanya kepada orang yang berilmu, nanya kepada ustaz, kemudian disampaikan dalil, ya, berarti kita hendaknya apa? Patuh, nurut. Jangan kemudian nyari-nyari. Oh, barangkali nyari ustaz yang lain atau kiai yang lain, siapa tahu ada pendapat yang lain. Nah, kalau sudah, ya, dibawakan dalil kepada kita, maka hendaknya bagi kita untuk pasrah, nurut. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukminah, ya, mukmin perempuan, jika Allah telah memutuskan, demikian juga Rasulullah telah memutuskan, dia punya pilihan yang lain. Ya, maka ini penting anjuran bagi kita untuk bertanya kalau ada permasalahan, ya, nanya. Ya. Musibah pada zaman kita sekarang, banyak orang kalau masalah agama malu nanya kepada ustaz. Tapi kalau masalah-masalah dunia enggak malu. untuk nanya kepada dokter, untuk nanya kepada apa namanya montir, nanya kepada tukang, itu kalau masalah-masalah apa? Dunia. Tapi masalah agama mau nanya malu. Kalau kita malu seperti ini malu bukan pada tempatnya. Malu itu ada dua macam, ya. Ini saya sindir dikit malu karena biasanya orang Indonesia sifatnya apa? Malu. Kalau mau nanya agama, izin aja, ya, izin. Padahal ini masalah agama, ya. Peribahasa Indonesia saja, Indonesia mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Ini kalau mau safar, kemudian kita bondo nekat, malu nanya, ya, nyasar, Pak. Ya, apalagi ini perjalanan menuju akhirat, menuju surga, urusan ibadah. Kalau kita malu, maka bisa-bisa kita nyasar. Pengennya ke surga, nyasarnya ke neraka. Ya, Mujahid pernah mengatakan, la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua orang, orang yang sombong dan orang yang malu. Malu yang terpuji itu adalah malu yang menghalangi kita dari perbuatan maksiat dan dosa. Adapun malu yang menghalangi kita dari kebaikan, maka itu adalah malu yang tercela. Jadi malu ada dua macam. Yang pertama malu yang terpuji. Ya, malu yang terpuji. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u minal iman, syu'batun minal iman. Sifat malu itu sebagian atau cabang dari keimanan. Dipuji. Dan banyak sifat hadis-hadis yang memuji sifat malu. Apa maksudnya malu yang terpuji? Yaitu seorang malu dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau misalkan ya, mencuri malu ah. Ya. Mau korupsi malu sama Allah, malu sama keluarga, malu sama anak, malu sama masyarakat. Malu yang menghalangi kita dari maksiat itu malu yang terpuji. Malu yang kedua yaitu malu yang dosa, malu yang tercela, yaitu kalau malu itu menghalangi kita dari perbuatan baik. Mau sholat izin orang, ya, kok dibilangin sok suci, ya, ahli ibadah, ya, mau ngaji wah izin, ya, campur orang-orang kayak gitu. Kadang ada was-was setan seperti ini yang menghalangi manusia dari perbuatan baik, menghalangi manusia dari ilmu. Ini adalah was-was dari syaitan. Imam Ibnu Jauzi menyebutkan dalam kitabnya Talbis Iblis bahwa tipu daya iblis yang paling pertama adalah menghalangi manusia dari ilmu. Karena iblis tahu bahwa ilmu adalah cahaya, ilmu adalah sinar. Ya, maka jika sinar itu dipadamkan, akan gampang bagi iblis untuk menyesatkan manusia. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah, ya, penetapan nama As-Sami Al-Basir, bahwa Allah SWT maha mendengar lagi maha melihat. Dan ini ma'asyiral muslimin, seperti tadi sudah kita sampaikan, ya, memahami nama dan sifat-sifat Allah ini termasuk ilmu yang sangat mulia. Karena dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya, kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kemaksiatan itu terjadi kecuali karena lemahnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang maksiat? Karena kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqo qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sepenuh-penuhnya pengagungan. Ya, kenapa banyak orang berzina? Kenapa banyak orang minum khamar? Kenapa banyak orang mencuri? Kenapa banyak orang korupsi? Ya, karena mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka takuti cuma manusia. sing ditakuti mek polisi, sing ditakuti cuman KPK. Lah KPK enak Jakarta, ya. Akhirnya enggak pada takut. Ya. Kalau polisinya di kantor, mereka terbatas pengawasannya. Makanya yang perlu kita tanamkan ayyul ihwah pada diri kita adalah ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimanapun dan kapanpun kita akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Selanjutnya di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah bahwa zihar ya kepada istri itu tidak ya menjadikan istri tersebut haram. Ya, tidak menjadikan istri tersebut haram ya. Dan bukanlah sebagai talak. Bukanlah sebagai perceraian. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang dihar, dihar itu seperti yang sudah kita bahas, seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu bagi saya bagaikan punggung ibu saya, seperti ibu punggung saya, yakni mengharamkan istrinya seperti halnya ya haramnya ibu bagi kita. Yakni seorang tidak boleh menikahi apalagi menjimai ibunya. Lah, kalau seorang menyamakan istrinya seperti ibunya, berarti dia menganggap istrinya apa? Haram. Nah, dihar seperti ini ya ma'asyiral muslimin, di dalam agama Islam pertama itu bukan perceraian. Itu bukan sebuah perceraian. Kalau dulu di masa jahiliyah sebelum agama Islam itu dianggap sebagai perceraian. Yang kedua, ya, itu tidak menjadikan istrinya haram. Kenapa? Karena istri bukanlah ibu. Beda antara istri dengan ibu. Ya. In ummahatuhum illallahi walatnahum. Karena yang namanya ibu itu yang melahirkan kita. Itu yang namanya ibu. Sedangkan istri bukan yang melahirkan kita. Ya, bagaimana mungkin disamakan antara seorang ibu dengan seorang ya, seorang istri. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini bahwa dihar hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Kenapa dihar hukumnya adalah haram? Karena pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai kemungkaran. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qaul. Ya, mereka sungguh mengucapkan suatu kemungkaran, ucapan yang mungkar yang diingkari oleh syariat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya seperti sebagai zur, dusta. Kenapa dihar itu dusta? Karena menyamakan istrinya dengan ibu, dan itu dusta karena ibu bukanlah istri kita, istri kita bukanlah ibu kita, ya nggak sama. Kemudian yang ketiga, ya sisi pendalilannya juga Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat yang kedua tersebut dengan wa inna allaha la'afuwun ghafur, dan Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Yang namanya memaafkan, yang namanya mengampuni itu karena setelah melakukan dosa, ya. Sehingga dengan demikian maka zihar hukumnya adalah haram, dan ini telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa zihar ya hukumnya adalah haram, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai ucapan yang mungkar, zur kedustaan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan tidaklah mengampuni kecuali karena itu sebagai dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ngaji? Melok ngaji kucingnya. Taib. Taib. Kemudian di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah bahwa orang, seorang suami yang menjatuhkan dihar, tidak boleh bagi dia untuk kembali kepada istrinya kecuali setelah membayar kafarah. Kalau dia pengin balian lagi sama istrinya, maka tidak halal bagi dia untuk menjimai istrinya kecuali setelah menyelesaikan kafarahnya. Dan kafarah dihar dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala urutannya dalam ayat yang ketiga dan yang keempat. Yang pertama yaitu memerdekakan budak. Budak di sini yaitu budak yang beriman dan budak yang tidak cacat. Yang kedua, jika tidak mampu, maka ya, pilihan yang kedua adalah dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, berturut-turut. Enggak boleh terputus tanpa udzur. Pilihan yang ketiga, opsi yang ketiga yaitu memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Ini kafarah dihar. Ya, jadi kalau orang melakukan dihar, dia enggak boleh balian lagi dengan istrinya kecuali apabila sudah menyelesaikan kafarah tadi. Ya, apabila sudah menyelesaikan kafarah. Kenapa? Karena dihar berarti mengharamkan sesuatu yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak?" Ya, wahai nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, halal dan haram itu bukan hak manusia. Kita enggak berhak ya menghalalkan dan mengharamkan tanpa hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh bagi kita mengatakan ini halal tanpa dalil. Tidak boleh bagi kita mengatakan ini haram tanpa dalil. Karena yang berhak menentukan ini halal dan ini haram itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, berarti kita berdusta. Ya. Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allahil kadhib. Ya, janganlah kalian mengatakan dengan lidah-lidah kalian ini halal, ini haram dengan mengadakan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak boleh. Baik, kalau ada yang mengatakan, lah itu kalau misalkan yang ada label MUI halal misalkan, itu berarti MUI menghalalkan. Itu hanya rekomendasi. Itu hanya rekomendasi. Artinya penguat. Itu hanya sekedar apa? Penguat. Karena hukum asal semua makanan itu adalah halal. Baik ada stempel MUI halal atau enggak, hukum asalnya memang halal. Enggak harus ada stempelnya. Ya, kalau ada repot nanti. Bakwan enggak ono tulisannya. Ya. Makanan-makanan enggak ada stempelnya. Masa harus nunggu stempel MUI semuanya? Enggak. Ya. Stempel MUI halal itu hanya sekedar rekomendasi untuk penguat. Ya, untuk penguat. Bukan berarti menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya. Bukan, itu hanya sekedar menguatkan. Seperti halnya kita mengatakan ya, babi haram misalkan. Boleh, karena itu ya ada dalilnya. Atau kita mengatakan ya, ayam itu adalah halal. Halal karena memang dihalalkan secara dalil. Kalau kita tulisi, kita jualan misalkan jualan ayam geprek misalkan halalan toyiban, itu hanya penguat, nggak ditulisi pun hukumnya halal, ya hanya sekedar penguat saja. Baik, dan diantara faedah dari ayat yang mulia ini adalah Islam sangat bersemangat untuk memerdekakan budak. Ya, Islam sangat bersemangat untuk memerdekakan budak. Oleh karenanya kafarah dihar, opsi salah satunya adalah dengan memerdekakan budak. Dan itu bukan hanya kafarah dihar saja. Ada kafarah jima di siang bulan Ramadan juga memerdekakan budak. Ya, kafarah sumpah Demikian juga yang lainnya sering. Ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat bersemangat untuk memerdekakan budak. Maka ini bantahan bagi tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Islam itu ya melanggar HAM, hak asasi manusia. Buktinya perbudakan dilegalkan di dalam agama Islam. Ya, Islam tatkala melegalkan perbudakan itu dalam porsi yang sempit. Itu pun Islam sangat bersemangat untuk memerdekakan. Yang kedua, di dalam standar Islam, barometer Islam, ya, kemuliaan tidak diukur dia budak atau merdeka. Walaupun budak, tapi kalau dia beriman, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada merdeka tapi dia kafir musyrik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ya yang bertakwa di antara kalian. Tidak dilihat ini budak atau merdeka. Enggak. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena Allah tidak melihat status, tidak melihat harta, tidak melihat kepada jabatan, pangkat, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Yang dilihat oleh Allah adalah keimanan. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh hamba. Ya. Oleh karenanya sejarah mencatat banyak budak-budak ya yang dimerdekakan oleh salaf, mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ada Nafi' maula Ibni Umar, ada Ikrimah maula Ibni Abbas, dan budak-budak yang lain, mereka sangat terhormat. Ya, sangat terhormat. Bahkan para pemimpin pun menghormati mereka. Ya, Allah angkat derajat mereka disebabkan keimanan, disebabkan ilmu yang mereka miliki. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dulu ada seorang ulama ussalaf, orangnya hitam, pendek, cacat, ya, fisiknya cacat, hitam, ya, setiap hari dijadikan bulian teman-temannya, diejek, nangis. Suatu saat ngeluh sama ibunya, biasa anak sekolah misalkan anak-anak kalau diajak sama temannya nangis, dia mengeluh kepada orang tuanya. Apa kata ibunya? Ya, makanya semangatlah kamu belajar ilmu agama. Nanti kalau kamu semangat belajar ilmu agama, ya, kamu jadi orang yang berilmu, kamu akan disegani. Benar. Dia semangat belajar ilmu agama sampai dia menjadi ulama dan akhirnya dia menjadi qadhi. Qadhi itu apa? Ya, hakim. Ya. Disebutkan ketika dia sudah menjadi qadhi di Mekah, maka ya banyak menangani kasus-kasus pejabat, ya, orang-orang pengusaha, bahkan kadang pemerintah juga ya. Kalau sudah duduk di depannya gemeter. Ya, saking wibawanya. Jadi apa yang dikatakan oleh ibunya betul-betul apa? Berkesan. Ya, bagi dia. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah bahwasanya mau'idah yaitu nasihat itu mencakup masalah-masalah raqaiq, masalah-masalah akhlak, masalah-masalah yang bisa melembutkan hati, dan mencakup juga hukum-hukum syariat. Itu juga disebut apa? Mau'idah. Ya, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum dzihar, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang ketiga, "Dzalikum tu'adzuna bihi." Ya, kalian diberi mau'idah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini tentang masalah fikih. Ya. Jadi anggapan sebagian kalangan yang namanya mau'idhoh itu kalau yang bikin nangis, yang bikin apa? Baper, ya. Enggak mesti. Selagi kita menjelaskan hukum syariat, walaupun itu masalah fikih, itu juga disebut apa? Mau'idhoh. Biasanya kalau dalam acara pernikahan kan, nanti kita, mari kita dengarkan mau'idhoh hasanah yang akan disampaikan oleh Pak Kiai atau Ustaz misalnya. Ya. Ternyata yang disampaikan adalah hukum-hukum pernikahan. Benar. Itu juga termasuk apa? Mau'idhoh. Enggak ada masalah. Ya, yang salah itu bilangnya mau'idhoh hasanah, enggak taunya isinya cengengesan. Nah, enggak ada dalil, enggak ada hukum syar'i, ya. Ada ceramah-ceramah isinya cuma banyolan, isinya cuma sekedar omong kosong, ya, cerita-cerita yang enggak jelas. Maka ini bukan mau'idhoh. Ya, apalagi mau'idhoh hasanah. Nah. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah perhatian Islam kepada orang-orang miskin. Perhatian Islam kepada orang-orang miskin. Diambil dari mana? Yaitu memberi makan kepada 60 orang miskin. Orang miskin patokannya, agar kita tahu siapa sih orang miskin itu, supaya juga kita gak ngaku-ngaku miskin padahal gak masuk. Pas pembagian zakat podo ngaku, ah, aku miskin. Ya. Pas wayai zakat enggak. Ya, pada gak ngaku. Jadi pembahasan tentang miskin itu adalah orang yang ya pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya. Tidak mencukupi kebutuhannya. Misalkan kebutuhan satu hari, misalkan anggaplah kebutuhan satu hari berapa, Pak? Dino saiki 50 ribu cukup? Eh? 100 ribu? 50 ribu kayaknya gak cukup saiki ya. Saiki beli sekali makan di warung 50 ribu gak cukup ya. Itu baru sekali tuh. Ya, apalagi sing anake limo barangnya. Baik. Anggaplah 100 ribu. Ya, dalam satu hari kebutuhan dia 100 ribu. Tapi setelah dia kerja, ya, enggak dapat 100 ribu satu hari itu. Itu namanya miskin. Baik. Kalau fakir, ini lebih parah. Kalau disebut fakir miskin, fakir lebih parah. Kata para ulama, fakir itu adalah yang tidak mencukupi dari separuh kebutuhannya. Kalau misalkan kebutuhannya 100 ribu, dia gak dapat 50 ribu aja gak dapat. Kerja, ya, mulai dari pagi sampai ya sore hanya dapat misalkan 20 ribu, 30 ribu, separuh saja gak dapat. Kalau miskin itu lebih mending. Mungkin dia dapat 60 ribu, misalkan 70 ribu, tapi tetap kurang juga dari kebutuhannya. Itu disebut miskin. Jadi fakir lebih parah daripada miskin. Ya, Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surat At-Taubah tentang orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang yang fakir dan miskin. Di situ didahulukan apa? Fakir. Kenapa? Karena fakir lebih berhak, lebih parah daripada miskin. Ini kalau disebut fakir dan miskin. Tapi kalau tidak disebut dua-duanya, hanya disebut salah satunya saja, maka mencakup yang lain. Seperti dalam ayat ini, yang disebut cuma miskin saja, maka itu sudah mencakup fakir juga. Kalau disebut fakir, mencakup miskin. Seperti halnya Islam dan iman. Kalau disebut Islam, mencakup iman. Kalau disebut iman, mencakup Islam. Kalau disebut dua-duanya, Islam adalah untuk amalan-amalan yang zahir, yang nampak, sedangkan iman adalah untuk amalan-amalan yang batin. Dan di antara faedah dari hadis, ayat yang mulia ini juga, yaitu kemudahan syariat Islam. Kemudahan syariat Islam. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Diambil dari mana? Diambil dari opsi-opsi tadi. Kafarohnya tiga pilihan. Ya, menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu adalah agama yang mudah. Yang bikin repot, yang bikin susah itu orangnya. Tatkala bikin tata cara syariat yang enggak dicontohkan, akhirnya bikin susah sendiri. Kalau kita mengikuti syariat Islam, Islam itu mudah. Nah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.